أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله mulai malam hari ini kita akan berupaya mempelajari kitab di antara kitab-kitab tajwid adalah Aisyar ya, tentunya ma'ruf sudah kita ketahui bersama penulisnya adalah Al-Ustaz Fauzi Tsnain hafizahullah ta'ala. Ada mukaddimah dari awal sampai halaman 19 ya, dari awal sampai 19. Ini boleh berikan mukaddimah menyebutkan sifat-sifat huruf. Namun kita tidak langsung pelajari dari awal. Kita tidak langsung belajar dari awal karena nanti kita kesulitan. Nah, jadi kita langsung masuk pelajaran yang pertama. Kita jelaskan sedikit demi sedikit agar kita bisa ingat ya. Intinya kan bisa ingat. Adapun kalau dari awal kita jelaskan satu persatu, nampaknya sulit. Maksudnya sulit di sini, sulit kita ingat. Nah, tapi kalau kita langsung pelajaran pertama, kemudian kita jelaskan beberapa yang bisa kita jelaskan, insya Allah lebih mudah kita ingat. Karena tajwid itu berkesinambungan. Nah, sifat-sifatnya dan makhrajnya ada yang mirip, ada yang berbeda, ada yang berdekatan makhrajnya. Baik, kita langsung masuk pelajaran pertama. Halaman 22. Baik, melafazkan huruf hijaiyah berharokat fathah. Huruf hijaiyah itu dari alif sampai ke huruf ya, yang jumlahnya sekitar 28 huruf. 6. Berkata mu'alif hafizahullah, melafazkan huruf hijaiyah berharokat fathah dengan membuka mulut dan meletakkan lidah pada posisi aslinya. Jadi mengucapkan huruf berharokat fathah itu cukup membuka mulut. Dibuka dan lidah itu berada pada posisi normal. Tidak diangkat, tidak dimajukan atau tidak dikesampingkan. Ini posisi normal. Baik. Coba kita baca A. A. A. A. A. Ba. Ba. Ya, ini normal. Dan cukup dibuka dari kata fatah. Ini kata fathu, membuka. Nah, kalau bukanya kurang normal, kurang sempurna seperti ini. Nah, ini kurang sempurna. Nah, yang benar A. A. Ba. Ba. Ya. Huruf A atau alif. Alif atau A. A ini menjadi Lakabul huruf, yakni alif yang di atasnya ada harokat fathah. Kemudian kita baca dengan A. Karena ada di sana ada ismul huruf, lakabul huruf, warasmul huruf. Ismul huruf alif terdiri dari tiga huruf. Alif, alif, bukan alf. Kalau alf ini 1000. Jadi hadabi. Alif bukan alif. Kalau alif ini artinya 1000. Kalau alif ini huruf alif. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik, jadi telah saya sebutkan tadi ada ismul huruf yaitu alif, lakabul huruf a, rasmul huruf harokatnya, rasam ini harokah, harokatnya fathah dibaca dengan a, hagaja. Baik, dan kita tidak mempelajari tajwid dengan menyebutkan nama huruf seperti jim, jim, misalnya jim harokatnya kasrah, jim kasrah jim, jim kasrah ji. Kita tidak baik seperti ini. Tidak kita pelajari dengan sistem mengeja. Tetapi kita langsung menyebutkan lakopnya. A, ba, ta. Dan ini lebih mudah insyaallah. Lebih mudah. Ya. Makhraj huruf A. Huruf A adalah pangkal tenggorokan. Ya, ini huruf A keluar dari pangkal tenggorokan. Ini pangkalnya. Bukan sini. Baik. Untuk mengetahui makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf, misalnya huruf alif, ini dengan menyukun huruf alif tersebut, dengan menyukun atau memberi harakat tasjid. Coba kita baca a, a, ba, ba, ab, ba, ab, ba, ba, a, a, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ya. Jadi huruf A keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi ada pangkal, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Nah, baik. Adapun huruf B, bibir atas dan bibir bawah bertemu. Bibir atas dan bawah menyentuh. Keluar dari situ huruf B. Coba kita baca B. Ba. B. Ba. Nah, jadi ba be, bukan ba bo tapi atau babu, tapi ba be agak-agak arahnya ke huruf e. Baik, diantara sifatnya, diantara sifat kedua huruf ini adalah jahar. Jahar itu jelas, ini suaranya nyaring. Nah, kemudian syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Contoh ba. Ah, tertahannya suara ini namanya syiddah. Syiddah. Kemudian setelah tertahan terjadi pantun. Itu namanya qalqalah. Bab be. Ah, bab be. Setelah tertahan kemudian muncul pantulan. Nah, pantulan inilah yang disebut dengan qalqalah. Nah, qalqalah. Baik. Ya, kita baca bagian bawah. A a a a a ba ba ba ba ba ba ba a ba a ba a a ba ba a ba ba a a a a a ba ba ba ba ba. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini contohnya sedikit karena lebih mudah. Nah, kata mu'alif, kenapa beliau berikan contohnya itu tidak begitu banyak? Karena untuk huruf yang mudah diucapkan, mudah dilafazkan, ini contohnya memang dibuat sedikit. Baik, kita mulai dari kanan. Nah, masya Allah ini. Nah, berkelompok kayaknya, nampaknya banyak ini. Berkelompok. Satu, dua, tiga. Ya, tiga dulu. Satu, dua, tiga. Ya, mulai dari A, A. Ya, sama-sama, sama-sama. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ya, yang di sana berdua, satu, dua, atau bertiga nggak apa-apa, bertiga, satu, dua, tiga. Ababa. Iya. Jadi cukup membuka mulut. Nah, dibuka dengan sempurna. Jadi bukanya jangan terlalu lebar. Nah, kalau terlalu lebar juga nanti mengeluarkan huruf itu kurang sempurna. Atau bukanya kurang lebar, misalnya terlalu tertutup juga nanti kurang sempurna. Iya. Baik, bertiga, berempat, satu, dua, tiga, empat. Insya Allah lebih mudah kalau sudah tahsin. A-A. Ya, masya Allah, barakallahu fikum. Enggak ada kendala. Satu, dua, tiga, empat. Ya, berempat. Hadir. Baik, barakallahu fikum. Ya, berempat juga. Satu, dua, tiga. Iya, bertiga. Satu, dua, tiga. Nanti ini al-akhir. Ya. A-A. Hodol. Ya, al-akhir, barakallahu fikum. Al-akhir. A-ba-a. Baik. Kita ulang kembali. A. A. Ba. Ba. Jangan ba. Jangan dipantulkan. Ba. A. Tapi. A. A. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Nah, kalau ba memiliki sifat kolok-kolah. Sehingga harus dipantulkan. Ba. Ba. Ditempelkan, dilepas. Tempel, lepas. Ba. Ba. Hakata. Tempelkan namanya syiddah, dilepas namanya qalqalah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut. Insyaallah tidak ada masalah. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Huruf ta. Iqra'u ta. At. Ta. At. Ya, makhrajnya adalah ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri atas. Pangkal dua gigi seri atas. Nah, jadi ujung lidah itu bertemu dengan pangkal kedua gigi seri bagian atas. Nah, di antara sifatnya adalah hams. Hams itu setelah tertahan keluar nafas. At. At. Nah, coba. Ta. At. Ya. Jadi setelah syiddah keluarlah hamas. Syiddah tertahannya suara, kemudian hamas mengalirnya suara. Keluar suara halus setelah tertahan. Kita baca lagi. Ta. At. Ya. jangan cha cha, ini kata-kata. Nah, jadi ujung lidah, nah, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sirah atas. Ini harus diingat-ingat ini. Nah, bukan tengah lidah bertemu dengan ujung gigi sirah atas. Ta, ta, kata-kata. Ulang lagi. Ta, at, ya. Baik, anak baca antum ikuti. Ata, bata, tata, taa, tababa, ataba, tababa, batata, abata, abata. Baik, intinya makhrajnya diingat-ingat. Makhrajnya ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas. Ini penting. Sehingga tatkala kita baca Al-Quran, masuk Al-Quran, tidak kesulitan. Nah, ini kaidah pertama. Di antara sifatnya adalah hamas dan syiddah. Syiddah tertahannya suara, hamas telah tertahan keluar suara. Nah, at, at, tapi jangan terlalu keras. Nah, jangan at. Ah, ini juga kurang tepat. Nah, idza syamsu kuwirat. Ah, ini kurang tepat. Jadi keluar, tapi keluar itu halus suaranya. Mengalirnya suara halus. At, idza syamsu kuwirat. Ah, agak ya. Sukuwirat. Ini khusus pada ta. Tidak berlaku pada ta marbutoh. Misalnya al-qari'ah. Al-qari'ah terakhirnya adalah ta marbutoh. Ta marbutoh apabila diwakafkan, disukun, berubah menjadi ha. Jangan al-qari'at. Ada kata. Nah, al-qari'ah. Jadi ada ta ada dua. Ada ta marbutoh dan ta biasa. Kalau ta seperti ini, apabila sukun memiliki sifat hamz, itu keluarnya suara. Nah, kalau ta marbutoh apabila disukun berubah menjadi ha. Berubah menjadi ha. Barakallahu fikum. Nah, kita buka dua kelompok. Kita bagi dua kelompok saja. Karena ini mudah insyaAllah. Dari sini, sana. Kelompok pertama. Ikra'u ata. Baik, barakallahu fikum. Kelompok kedua. Iqra'u. Nah, mandan agak kacau. Oh, kita aja beda. Masya Allah. Baik. Kalau yang baru kayaknya sama ya. Nah, yang baru keluar. Kalau yang jadul, kalau tidak terlalu jadul mending. Nah, kalau yang nah, gimana baiknya? Pakai yang baru. Nah, yang nah yang baru aja, yang karena tiap tahun kayak kemungkinan diganti. Nah, kemungkinan baik. Kita lanjut aja, gak apa-apa, sambil nunggu. Berarti telah kita pelajari tiga huruf ya. Tiga huruf. Yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif makhrajnya adalah keluar dari pangkal tenggorokan. Kemudian huruf ba makhrajnya adalah bibir atas dan bawah. Yani pertemuan antara bibir atas dan bawah. Keluar situ huruf ba. Kemudian huruf ta ujung lidah dengan pangkal dua gigi sirah atas. Ini ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi sirah atas. Nah, ini yang gede ini. Ini gigi sirah atas. Nah. Dan barakallahu fikum, tatkala belajar tajwid ini harus kita lihat mulutnya ya, mulut kita. Nah, bibir kita, kemudian gigi kita, lidah. Ini memang perlu kita perhatikan. Nah. Ya, coba kita baca lagi. A. A. Ba. Ba. Ba. Kita dari atas dulu. A. A. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ta. Ta. At. At. Ya. Ini terlambat. Baik. Yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Huruf jim, huruf ha agak sulit. Huruf ha makhrajnya adalah ujung lidah. Ujung lidah dengan ujung gigi sirih atas. Ujung lidah tapi bagian punggungnya. Ini ujung lidah. Kemudian punggungnya bertemu dengan ujung gigi sirih atas. Keluar huruf fa, coba kita baca. Fa. Fa. As. Fa. Nah, ujung itu keluar sedikit. Ujung lidah keluar. Fa. As. Ya. Di antara sifatnya adalah hams. Hams tadi kita sudah telah sebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah rakhawah. Rakhawah itu mengalirnya suara. Nah, itu singkat katanya. Antum bisa lihat di bagian depannya. Hamas kemudian rakhawah. Rakhawah dan hamas agak kemiripan. Ada kemiripan. Ya, kita baca. Fa. As. Asa. Basa. Tasa. Fasa. Basasa. Abasa. Asaba. Fabata. Abatasa. Abatasa. Ya. Kita tunjuk satu-satu. Bentar. Yang sana. Yang Pak Wasif. Coba mengucapkan fa. Fa. Lidahnya ujungnya dikeluarkan dikit. Fa. Ah. Ya sampingnya. Ujungnya enggak keluar tadi. Fa. Fa. Baik, ujung lidah karena ini sulit makanya saya tes satu-satu. Nah, ujung lidah itu dikeluarkan dikit. Punggungnya bertemu dengan gigi sirah atas. Coba. Fa. Nah, kepalanya enggak kelihatan. Fa. Lidahnya enggak kelihatan tadi. Ujung lidah enggak kelihatan. Nah, ujungnya dikeluarkan. Fa. Fa. Baik, ya, ikra'u. Fa. Fa. As. As. As. As. Ya, ulang lagi. Asa. Basa. Tasa. Ta. Tasa. Fasa. Basasa. Abasa. Abasa. Asaba. Abasa. Fabata. Fabata. Abatasa. Abatasa. Ya. Kelompok pertama. Iqra'u. Ata. Barakallahu fikum. Kelompok yang kedua, Iqra'u. Iya, barakallahu fikum. Dan juga huruf ha memiliki sifat istifal. Istifal itu lawannya adalah isti'la. Kalau isti'la suara naik ke langit-langit, kalau istifal suaranya tidak naik ke langit-langit. Ini suaranya di bawah. Jadi biasanya ada saling berlawanan, ada isti'la, ada istifal, ada tadkhim, ada tarqiq. Naam, bahagia. Nanti kita lalui pelan-pelan. Istifal itu suaranya tidak naik ke langit-langit. Ar-Rabi, masih ada waktu. Pelajaran yang keempat. Huruf jim atau ja, kita hanya baca dengan lakobnya. Makhrajnya adalah tengah lidah dengan langit-langit. Tengah lidah diangkat ke langit-langit. Enam. Keluar di situ huruf jim. Kita baca. Ja. Jangan ja. Ja. Kalau ja itu suaranya keluar, anginnya keluar. Yang benar anginnya tidak keluar. Nanti kolok-koloknya sulit. Kalau kokok seperti ini. Aj. Anginnya yang keluar, bukan pantul, tapi anginnya yang keluar. Coba kita baca. Ja. Aj. Aj. Aj. Ja. Baje. Ya. Barakallahu fikum. Di antara sifatnya adalah syiddah dan qalqalah. Di sini tidak disebutkan qalqalah. Tetapi huruf jim adalah huruf syiddah dan qalqalah. Kenapa disebut dengan syiddah? Karena tertahan. Tertahannya suara. Kemudian qalqalah setelah tertahan terjadi pantul. Nah, tertahan pantul. Ulang lagi. Ja. Aj. Aj. Kalau aj ini enggak kol-kolah, angin yang keluar. Aj. Ada khata. Nah, kurang tepat. Ya, kita baca. Sajaja. Sajaja. Hati-hati jangan sajaja. Ja. Nah, ini terlalu berat kalau seperti ini. Sajaja. Nah, ini. Nah, berat. Biasa saja. Fajaja. Fajaja. Ya. Bajasa. Bajasa. Fajaa. Fajaa. Ajaja. Ajaja. Jasasa. Jasasa. Jababa. Abaja. Abaja. Baaja. Baaja. Abatasaja. Abatasaja. Abatasaja. Abatasaja. Ya, kelompok pertama. Iqra'u. Ah. barakallahu fikum. Sambung jami'an. Kelompok kedua, ikra'u. Barakallahu'alaikum. Jadi setiap huruf yang apabila kita ucapkan aliran suara kita keluar atau keluarnya suara setelah tertahan, ini namanya hams, seperti fa, kemudian ta, at. Nah, ini hams. Yang perlu diperhatikan adalah makhrajnya. Nah, makhraj ini perlu dihafal. Nah, misalnya huruf hamzah, huruf alif, makhrajnya adalah keluar dari pangkal tenggorokan. Huruf ba keluar dari apa? Dua bibir. Huruf ta ujung lidah bertemu dengan pangkal kisri atas. Huruf sa, ini harus dihafal. Nah, dan barakallahu fikum, sudah ada, sudah diterjemahkan ya, asalnya bahasa Arab. Walhamdulillah beliau sudah menerjemahkan, tinggal kita baca dan kita hafalkan. Nah, insyaallah mudah. Baik, ada yang perlu disampaikan? Nah, adzan jam berapa? Bentar lagi. Nah, baik, berarti kita cukupkan. Intinya harus dihafalkan ya kawan. Nah, sehingga tatkala kita selesai dari aisar itu enggak hilang. Nah, makhraj huruf. Nah. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, syada la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.